Berjalan-jalan di pantai, oh terasa sungguh santai. Ai ai ai ai ai ai ai ai, rima tetap indah meski terpaksa terpaksa. Berjalan-jalan di sungai, aku ingin makan lagi. Lalu di mana rimanya? Oh, tak mengapa, terkadang tak berima. Bayangkan dunia terang, tak ada lawan, tak ada perang. Kita menuju cahaya, tak ada air mata, yang ada bahagia. Semuanya bersahabat, kita bersama. Bayangkan, bayangkan, jika semua orang bergegas menjadi dirinya sendiri. Bayangkan, bayangkan, jika semua orang memiliki kebebasan dan pengetahuan. Bayangkan dunia terang, tak ada lawan, tak ada perang. Kita menuju cahaya, tak ada air mata, yang ada bahagia. Semuanya bersahabat, kita bersama. Imagine when this world is so bright, when there is no war, where there is no fight. We're all looking into the bright light, at the fall we find happiness, at the bed we found a big smile. Everywhere there's no emptiness, when everyone together, when everyone together, when everyone together, when everyone together, when everyone together.